Mungkin engkau yang telah lemah, mungkin juga engkau yang telah lelah menjaga semua cinta kita yang berakhir saat kau temukan dia. Mencintai dirimu yang telah meninggalkan diriku yang pernah mencintai dirimu seperti dia. Selamat tinggal kasih untuk selamanya. Jangan pernah kembali mengharap cintaku. Kini kasih relakan ku pergi selamanya, untuk selamanya. Kamu egois banget sih. Bisa gak sih kamu gak mikirin perasaan kamu doang? Kenapa harus kamu mikirin diri kamu, kamu dan kamu? Ya gue emang orangnya kayak gini. Serah lah kalau lo gak mau gue. Banyak kok cewek lain. Mungkin aku yang telah lemah mencintai dirimu yang telah meninggalkan diriku yang pernah